adakah namaku di dalam hatimu yang ku damba selalu? Kau cuita, kau puspita, pujaan hatiku hanyalah kau. Oh kasih, tertulis namamu di dalam hatiku, indah bagai dewi. Kau cuita, kau puspita, abadi namamu dalam hati. Genggamlah erat janjiku, ku genggam erat janjimu. Kita sama satu dalam jiwa. Cincin yang melingkar indah di jari manismu itu mengikat cinta kasihku ini. Oh,